coy, coy. Ha. Aku ditinggal terus. Orang hey. Nih. Yang di atas halo. Apa jare? Cah Juwono apa cah ngendi kene iki? Bajo Mulya. Bajo Mulya. Bajo ngene ya. Jare cah Bajo Mulya. Remuk kabeh, mantrot kabeh. Ajur kabeh, ajur kabeh blendi. Ajur ae nyoba ajur. Blendi ajur ajur ya. Siap Mas. Iya. Foto maju to Mas. Aja wedi ireng aku ora wedi yo. Ayo. Ajur kabeh. Bajo Mulya bergoyang. Beninan ikut kembang ibas masih bang bisri. Sebab pakaian cakem, ada di wong wedok, jok cerewet. Halo, karo wong lanang. Ya mesti wae, ora bengoni, ora bengopeni. Duit cukup nemat. Wani rapi mas, kudu tanggung jawab. Acting rada dikurangi duit. Ojo nekat, ojo nyaluk dipegat. Sebab pegatan saiki surat dilarang. Aha, hey. Fitnah. Bapak Ibu Mas semuanya, saya minta tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Sotek ganteng apa elek? Sotek ganteng apa elek? Eh Mas, matur suwun. Dunia pun mengakui lah kamu jelek. Gak apa-apa lah. Ora apa-apa. Iya wis. Tenanan iki ya, ora apa-apa ya. Eh ikhlas aku. Ayo. Alah tenang. Lamine loro cok cerewet karo wong lanang mesti wae ora mbok ingoni ora mbok openi wani rapi kudu tanggung jawab iki seneng telon-telon maksud iku doyan itu ora ning sing doyan ora tau sikatan gak tau tau Surat dilarang. Matur suwun ya, Mas.